Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita pada kitab At-Tajridus Sharih Mukhtasar Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Az-Zabiri rahimahullahu taala. Kita masuk pada hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ibunda kaum mukminin, ummul mukminin, yang harus kita hormati, yang harus kita cintai, karena dia adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah sahabiyah, karena dia adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Keutamaan-keutamaan Aisyah sangat banyak sekali. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang yang menghinanya dari kalangan Syiah Rafidah, yang mencela Aisyah, yang menghina dan menuduh ibunda Aisyah dengan tudingan-tudingan yang tidak benar. Semoga Allah meridainya. Annal Harisa ibn Hisham radhiyallahu an, bahwasanya Haris bin Hisham, semoga Allah meridainya, ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah saudaranya Abu Jahal. Haris bin Hisham itu adalah saudaranya Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya siapa? Namanya Amr bin Hisham, nama aslinya, mak terkenal dengan Abu Jahal. Ya, nama asli dia adalah Amr bin Hisham. Lah ini Haris bin Hisham. Ya, Haris bin Hisham ini saudaranya. Kalau Abu Jahal enggak masuk Islam, dia mati dalam kekafiran, terbunuh pada perang Uhud. Ya, berbeda dengan Haris bin Hisham, beliau masuk Islam pada Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Ya, nah, beliau pernah bertanya, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Haris bin Hisham ini saudaranya Abu Jahal, ya, dan beliau adalah salah seorang sahabat yang harus kita hormati. Jangan melihat kepada Abu Jahalnya, beda urusan. Ya, Abu Jahal dia enggak masuk Islam, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallam, faqala ya Rasulullah, seraya mengatakan, wahai Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana proses datangnya wahyu kepada anda? Bertanya kepada Rasulullah tentang proses wahyu ketika datang kepada Rasulullah sallam. Jadi ini boleh bertanya kepada seorang nabi tentang proses wahyu datang kepada para nabi, karena ini bukan suatu hal yang gaib, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja, tidak, yang tidak boleh ditanyakan. Ya, seandainya tidak boleh ditanyakan, tentu akan diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam menjawab, ahyanan ya'tini misla salsalatil jaras, terkadang wahyu itu datang kepadaku ibaratkan seperti bunyi ya, jaros bel. Wa huwa asadduhu alayya, ini yang paling berat bagi saya. Jadi ada suara semacam bunyi bel yang sangat keras. Ya, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian dengan suara tersebut, tidak memperhatikan kepada yang lainnya. Fayafsimu anni waqad wa'aitu anhu ma qal. Tatkala suara bel tersebut ya berhenti dariku, saya telah memahami apa yang dikatakannya. Yani yang dikatakan malaikat kepada Nabi, apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah berhenti suara tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam faham. Wa ahyanan, dan kadang kala, di wahyu itu ada dua macam. Ada kalanya dengan dimulai dengan suara bel yang kencang agar Nabi memperhatikan. Yang kedua, kadang-kadang yatamassalu lil malak, malaikatnya, malaikat datang kepadaku, yatamassalul malaku rajulan, ya, dia datang kepadaku dalam bentuk seorang laki-laki. Seperti pernah malaikat Jibril datang dalam bentuk seorang sahabat. Siapa? Dihya al-Kalbi. Fayukallimuni, lalu dia berbicara denganku. Fa'ai ma yaqul, lalu saya memahami apa yang dia katakan. Jadi proses datangnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua proses. Proses yang pertama didahului dengan apa? Suara ya yang kencang terlebih dahulu. Seperti dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qadallahu fis samai amran," apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu keputusan, "dharabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annaha silsilatun ala safwan," maka para malaikat meletakkan ya sayap-sayapnya tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu adalah bunyi rantai pada ya pada batu. Jadi ada suaranya. Baik. Yang kedua, kadang-kadang wahyu tersebut adalah lewat secara langsung malaikat menjelma menjadi seseorang. Dan ini lebih ringan daripada yang pertama. Kalau yang pertama kata Nabi apa? Ini yang paling berat bagi saya. Yang paling berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat keberatan dengan proses yang pertama. Karena wahyu itu berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sanulki 'alaika qawlan sakila." Sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu ya, ungkapan yang berat. Wahyu itu berat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nanti diceritakan oleh Aisyah ya, pada hadis setelahnya, qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Wa laqad ra'aituhu yanzilu 'alaihi al-wahyu fil yawmish shadidil barq." Saya pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala wahyu turun kepada beliau di hari yang sangat dingin. Ya, sangat dingin sekali. Di Arab itu kalau sudah sangat dingin, ya, sangat dingin, minyak bisa jadi blubber. Ya, saking apa namanya? Saking parahnya dinginnya ya. Fayafsifu amhu, tatkala wahyu tersebut berhenti, wa inna jabinahu yatafassadu araqa, ternyata ya dahinya Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keringat. Saking apanya? Saking beratnya turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun sangat dingin tapi beliau tetap apa? Berkeringat banyak. Ya, panik, takut, ya, bergetar. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari Hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bolehnya bertanya tentang proses wahyu kepada para nabi untuk lebih meyakinkan. Untuk lebih meyakinkan. Sebagaimana dalam hadis ini Haris bin Hisham bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang proses datangnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dia lebih mantap. Ya, tidak mengapa. Bukan untuk protes. Yang enggak boleh itu banyak nanya untuk protes. Nah, itu enggak boleh. Tapi kalau bertanya supaya lebih mantap, boleh. Ibrahim alaihi salam pernah mengatakan, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya, ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau apa? Menghidupkan yang sudah mati. Qala awalam tu'min. Allah mengatakan, apakah kamu enggak beriman wahai Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya, saya yakin, cuma lebih biar lebih mantap. Jadi kalau bertanya tentang proses wahyu kepada Rasulullah SAW, ya, agar lebih mantap, maka ini tidak mengapa. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa ketika malaikat itu mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dengan huruf dan dengan suara. Dengan huruf dan dengan suara. Dan ini adalah salah satu akidah yang harus kita yakini. Ya, yang harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada huruf dan ada juga suara juga. Ya, ada juga suara sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakannya dengan makhluknya. Tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa malaikat itu bisa menjelma bagi manusia. Bisa. Seperti dalam hadis Jibril, apa kata Umar bin Khattab? Ya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam data yaumin, ittala alaina rajul shadidu bayadis siyab, shadidu sawadis sar, la yura alaihi asaru as-safar. Tatkala kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang yang berbaju putih, ya, rambutnya hitam, enggak ada tanda-tanda bepergian. Di akhir hadis Nabi mengatakan apa? Dzalika Jibril atakum yuallimukum dinakum. Itu tadi yang datang adalah Jibril. Dia datang untuk mengajari kepada kalian tentang agama kalian. Jadi malaikat bisa menjelma sebagai manusia, ya. Kadang menjelma seperti seorang sahabat, Dihya al-Qalbi. Ya, pernah. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah bahwa proses turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada kalanya, ya, dengan mendengar suara seperti suara bel, ya, lonceng. Ada kalanya yaitu dengan malaikat yang menjelma berbicara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada dua kemungkinan tersebut. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah beratnya proses, ya, wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallam, ya, berkeringat dahinya walaupun musim dingin. Mestinya biasanya orang kalau musim dingin itu enggak berkeringat. Tapi kalau panik, ya, orang itu kalau takut itu berkeringat walaupun apa? Musim dingin. Nah, selanjutnya hadis yang ketiga, an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Dari Aisyah ummul mukminin, Aisyah lagi. Karena Aisyah ini termasuk wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah. Ummul mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Dan ini bukan hanya khusus untuk Aisyah saja. Untuk seluruh istri-istri Nabi, mereka adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Berdasarkan ayat dalam surat Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Ya, ibunda bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita enggak mengakui ya, Aisyah itu adalah ibunda kita, ibunda dalam masalah kehormatan ya, bukan nasab. Bukan nasab, dalam masalah kehormatan yang harus kita hormati seperti ibu kita sendiri. Ya. Kalau kita tidak mengakui ibu istri Nabi Aisyah atau Hafsah itu sebagai ibu kita, pertanda bahwa kita bukan orang yang beriman. Pertanda bahwa kita ini bukan orang yang beriman. Kalau kita enggak mengakui bahwa dia adalah istri-istri Nabi itu adalah ibunda bagi kita, karena Allah yang menegaskan wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ya ummahat, ibu orangnya orang-orang yang beriman. Baik. Dan Al-Imam Az-Zarkasi rahimahullahu taala menulis sebuah buku tentang keutamaan Aisyah. Ya, keutamaan Aisyah. Beliau menyebutkan 40 keutamaan Aisyah. Ya. Dalam kitab beliau Al-Ijabah lima stadrakat Sayyidatu Aisyatu ala Sahabah, kritikan-kritikan Aisyah kepada para sahabat. Di awal bukunya beliau menyampaikan keutamaan-keutamaan Aisyah lebih dari 40. Ya. Maka ini bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidah yang mengkafirkan, yang menghina, ya, yang melecehkan Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihatu fin naum. Awal wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berupa mimpi yang baik saat tidur. Di sini Aisyah menyampaikan tentang kisah cerita awal proses turunnya wahyu kepada Rasulullah. Proses turunnya wahyu kepada Rasulullah itu pada saat di Mekah. Pada saat di Mekah, yang saat itu Aisyah belum lahir. Aisyah belum lahir. Makanya hadis ini ayyul ihwa disebut oleh para ulama dengan mursal sahabi. Karena Aisyah enggak mengetahui awal proses turunnya wahyu, beliau enggak lihat secara langsung. Tetapi bisa jadi beliau mendengar langsung dari Nabi, Nabi yang cerita kepadanya. Karena beliau istrinya. Ya, bisa jadi lewat ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ala kulli hal, mursal sahabi riwayatnya sahih karena seluruh para sahabat itu adalah terpercaya. Baik, awal proses wahyu turun kepada Nabi adalah lewat mimpi. Ya, fakana la yara ru'yan illa ja'at. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak melihat mimpi kecuali ya pasti terjadi. Karena ru'yal anbiya'i haqqun. Mimpinya para nabi itu adalah apa? Kebenaran. Jadi enggak meleset. Makanya ketika Nabi Ibrahim melihat dalam mimpi diperintahkan menyembelih Ismail putranya, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, saya melihat dalam mimpi saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Karena ini yang mimpi adalah Nabi, ya, maka itu kebenaran. Memang itu perintah dari Allah SWT. Berbeda kalau yang mimpi kita, antum mimpi suruh nyembelih bapak antum, misalkan. Wah, ini wahyu ini dari Allah. Enggak boleh. Antum bukan Nabi. Kalaupun ngaku palsu, kadzab, dajjal, ya, enggak boleh. Tapi kalau para nabi, ru'yal anbiya'i haqqun. Ya, mimpinya para nabi itu apa? Benar. Misla falakis subah. Seperti terangnya cahaya subuh. Summa hubbiba ilaihil khala'u. Kemudian dibuat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu al-khala. Al-khala di sini bukan WC loh ya. Al-khala. Ya, al-khala ini maksudnya menyepi. Menyepi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya adalah sering mimpi, kemudian setelah itu beliau sering menyendiri. Ya, sering menyendiri. Makanya wa kana sallallahu alaihi wasallam yahlu bi ghari Hira. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyepi di gua Hira. Menyepi. Dan kadang kita itu memang butuh untuk menyepi. Sehingga kita bisa merenung, berpikir, kadang menangisi dosa-dosa kita. Itu dengan apa? Menyendiri, menyepi. Kalau terus kumpul, ya, ini kadang keras hati kita. Kita butuh waktu untuk menyepi, menyendiri, ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja tidak disyariatkan bagi kita menyendiri di gua Hira atau di gua Semedi, misalkan niru Nabi, misalnya. Nah, ini enggak boleh. Ya, Semedi pertapa. Ya, akhirnya malah enggak sholat. Ya, maka ini tidak dibenarkan. Makanya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, beliau tidak menyepi lagi di mana? Di gua Hira. Itu awal-awal saja. Ketika di Madinah, apakah para sahabat melakukan menyendiri di gua-gua? Enggak juga. Enggak ada syariatnya. Tapi menyendiri di tengah malam, misalkan tumbangun di tengah malam, ya, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, menyendiri salat malam, memikirkan dosa-dosa kita, muhasabah, maka ini diperkenankan. Bahkan adalah salah seorang salaf Masruq, salah seorang tabi'in, namanya Masruq, yang dicuri. Konon disebut namanya disebut Masruq karena dulu pas bayi dicuri dia. Ya. Dia memiliki kamar khusus untuk apa? Ibadah. Keluarganya enggak boleh masuk. Itu khusus untuk dia. Ya, khusus. Ya, jadi kita kadang butuh waktu untuk menyendiri. Fayatahannasu fi. Lalu beliau yatahannas, yakni beribadah. Wa huwa ta'abbud. Yatahannas wa huwa ta'abbud. Perhatikan, wa huwa ta'abbud ini adalah penafsiran dari Al-Imam Zuhri. Al-Imam Zuhri yang meriwayatkan dari Aisyah. Ini menafsirkan. Ini yang disebut oleh para ulama dengan mudraj. Ya. Kalau dalam istilah mustalah hadis ada lafaz mudraj. Wa mudrajun fil hadisi ma atat min ba'di alfadhir ruwatit tasalat. Mudraj adalah apa yang merupakan ucapan, ya, perawi tapi nempel dengan hadis. Ini nempel dengan hadis. Orang akan mengira ini ucapan Aisyah. Padahal itu bukan ucapan Aisyah, ucapan siapa? Zuhri, untuk menafsirkan kalimat yatahannas. Kenapa beliau mengatakan wa tabut untuk menafsirkan kalimat yatahannas ini? Ya. Ini tafsir ghuribil hadis. Menafsirkan kalimat yang ghorib, yang tidak jelas. Nah, fayatahannasul layaliya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah di malam-malam dzawatil adad, beberapa malam, qabla an yanzi'a ila ahli, sebelum pulang ke rumahnya, ke keluarganya. Wa yatazawwadu lidzalik, dan beliau berbekal untuk itu. Yani di gua Hira nginep, ya, karena waktu itu kan belum ada masjid gitu kan, hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang diri, beliau menyendiri di gua Hira, ya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian karena beliau di situ beberapa hari butuh bekal, kalau bekalnya habis baru pulang. Ya, 3 hari baru pulang. ya, kadang 2 hari, 3 hari begitu. Summa yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limisliha. Kemudian beliau datang kepada Khadijah. Khadijah ini adalah istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Istri pertama yang enggak diduakan sampai meninggal dunia. Nabi SAW enggak nikah lagi sampai Khadijah meninggal dunia. Meninggal dunia baru beliau nikah lagi. Yang lain di madu. Khadijah enggak di madu. Ya, Khadijah enggak di madu sampai meninggal dunia. Baik. Kemudian beliau pergi kepada Khadijah. Khadijah adalah wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu dalam kisahnya, ya. Beliau tertarik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang jujur, amanah, sehingga diberi amanat dengan bisnis Khadijah. Ya, sehingga pergi ke Syam untuk membawa perdagangan Khadijah. Ya. Lalu kemudian Khadijah tertarik menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah dari Khadijah, kecuali Ibrahim dari Maryah al-Qibtiyah. Fa yatazawwadu li misliha, lalu beliau pun berbekal. Ya, setelah pulang habis bekalnya, pulang kepada Khadijah, berbekal lagi, balik lagi. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira, sampai datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haq. Al-haq di sini maksudnya adalah wahyu. Ya, wahyu. Wa huwa fi ghari Hira, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di gua Hira. Sampai sekarang gua Hira ada, ya. Gua Hira ada di Mekah. Kalau antum pergi ke Mekah, biasanya salah satu turnya, ya, melihat gua Hira, gua Thur, nah, beberapa tempat bersejarah dalam Islam. Tapi bukan suatu hal yang disyariatkan atau dianjurkan, ya. Hanya sekedar untuk melihat saja, boleh. Tapi yang tidak diperbolehkan kalau seorang datang ke sana kemudian melakukan ritual-ritual khusus di sana, ya, ibadah-ibadah khusus di gua Hira, ini tidak ada. Ya, tidak ada kekhususan, tidak ada amalan-amalan, ritual-ritual khusus. Faja'ahul malak, datang kepadanya malaikat. Malaikat siapa? Jibril. Karena Jibril adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah menyampaikan wahyu. Faqala ikra. Ya, bacalah. Ya, menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca. Qala ma ana biqari. Saya enggak bisa baca. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ummi, buta huruf, tidak baca, tidak menulis. Dan itu hikmahnya adalah untuk membantah tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, membuat Al-Qur'an, ya, dari dirinya sendiri. Cerita-cerita dongengnya sendiri. Ketika mereka tahu bahwasanya Nabi itu buta huruf, enggak bisa menulis, enggak bisa membaca, maka ini bantahan. Ya, enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengada-ngada Al-Qur'an. Karena beliau enggak bisa. Nah. Qala fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minnil jahda. Lalu malaikat tersebut akhadhani, mengambilku. Faghattani, mendekapku. Hatta balagha minnil jahd, sampai saya capek. Ya, sampai hampir saja enggak bernafas. Summa arsalani, lalu kemudian melepaskanku dari dekapannya. Faqala ikra. Bacalah. Ya, jadi ini hardikan dari malaikat. Bacalah. Qultu ma ana biqari. Saya enggak bisa baca. Fa akhadhani fa ghattani saniyata hatta balagha minnil jahd. Beliau kemudian, ya, mendekat kepadaku, mendekapku untuk kedua kalinya sampai saya enggak bernafas. Summa arsalani, lalu kemudian melepaskanku. Faqala ikra. Fakultu ma ana biqari. Ya, bacalah. Lalu saya mengatakan saya enggak bisa baca. Jadi benar-benar enggak bisa baca. Fa akhadhani fa ghattani salisata. Mendekap untuk ketiga kalinya. Summa arsalani. Kemudian melepaskanku. Baru kemudian faqala ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram. Berapa kali didekap? Tiga kali. Kata para ulama, itu faedah kepada kita bahwa seorang ustaz tidak boleh memukul muridnya sampai diberi peringatan terlebih dahulu tiga kali. Ya, melanggar diberi peringatan, melanggar lagi dikasih peringatan, melanggar lagi mudah. Boleh ustaz mukul, mengeluarkan, menghukum. Ya, boleh. Seperti yang dilakukan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari alaq, segumpal darah. Ikra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu yang maha agung. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Yang mengajarkan kepada manusia dengan al-qalam. Jadi dalam ayat ini, lima ayat ini adalah wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi. Ayat ini berisi tentang apa, ikhwan? Iqra, berarti apa? Membaca, tentang ilmu. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. Yang menunjukkan bahwa ilmu itu harus diikat, dicatat. Ya. Nah. Jadi, ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah berkaitan dengan ilmu. Oleh karenanya, agama Islam adalah agama yang dibangun di atas ilmu. Ya, agama yang dibangun di atas ilmu. Karena ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad adalah berkaitan dengan ilmu. Perintah membaca, perintah menulis. Faraja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pulang dari goa kepada istrinya yaitu Khadijah, yarjufu fuaduhu. Ya, sambil gemeter. Kenapa gemeter? Takut habis ketemu malaikat. Bayangkan antum di gua. Coba bayangin. Udah bayangin belum? Di gua sendirian, ya gelap, ketemu makhluk yang aneh. Yang enggak kenal sebelumnya. Dia mendekap kita sampai enggak bernafas. Ya. Sampai tiga kali mendekapnya, hampir mati. Ya, tentu panik. Orang takut, apalagi ini pertama kali. Ya, belum ada kejadian seperti ini sebelumnya. Panik. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid, maka beliau pulang kepada Khadijah binti Khuwailid, istrinya, cintanya. Faqala zammiluni zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Jadi kalau antum panik, selimutan. Ini faedahnya. Ya. Takut. Biar enggak kelihatan. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Ya, maka siapa? Khadijah menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hilang apa? Rasa takut tersebut. Ya. Nah, diselimuti, apalagi yang menyelimuti adalah istrinya. Nah, takutnya hilang. Faqala li Khadijah wa ahbarahal khabar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada Khadijah kejadian tadi. Tadi saya di gua ya begini dan begini. Lalu Nabi mengatakan laqad khasyitu ala nafsi, saya takut pada diri. Takut. Panik wajar manusia. Ya. Nah. Bagaimana respon Khadijah? Di sini terlihat kecerdasan Khadijah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panik, takut, gitu ya? Ya, suaminya takut, panik. Di sini peran seorang istri. Khadijah mengatakan kepadanya, menenangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada masalah, dikabarkan kepada istrinya. Makanya antum kalau ada masalah, jangan disimpan sendiri. Antum kalau ada masalah, sampaikan kepada ustaz, kepada pengurus, pada sahabat kita. Jangan disimpan sendiri, bikin jantungan. Ya, kalau kita ada masalah, itu ya, sampaikan. Itu lega. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada masalah, disampaikan kepada istrinya. Ya, ini faedah juga, penting bagi kita. Nah, ketika Nabi menyampaikan masalahnya, istrinya menghiburnya, menenangkannya. Kalla wallahi ma yuhzika Allahu abada. Demi Allah wahai suamiku, Allah tidak akan ya menghinakan kamu selama-lamanya. Kau usah takut. Ya, innaka latasilur rahim. Kenapa? Saya yakin bahwa Allah tidak akan menyanyiakan, menghinakan kamu, karena kamu adalah orang yang baik, yang menyambung silaturahmi, watahmilul kalla, yang menanggung beban orang lain, wataksimul ma'dum, membantu orang yang enggak punya, watakrid dhaif, ya, menghormati tamu, watu'inu ala nawaibil haq, membantu orang-orang yang membela kebenaran. Paham ya? Jadi Khadijah menenangkan suaminya. Ketika suaminya takut ini dan sebagainya, maka Khadijah menenangkannya. Maka ini faedah penting, terutama bagi para istri, para ahwat. Ya, hendaknya ketika suami kita ada suatu masalah, hendaknya bagi seorang istri adalah untuk apa? Menenangkan. Ya, menenangkan, membantu. Ya, nah, sebagaimana seorang suami pun hendaknya menenangkan istrinya tatkala istrinya ada masalah. Nabi SAW ketika Sofia menangis sedih, meneteskan air mata, Nabi SAW mengusap air mata Sofia. Romantisnya Nabi, subhanallah. Ya, begitu. Jangan malah dihina. Ah, cengeng loh. Itu aja nangis, kayak anak kecil aja. Ya, enggak. Taib. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Warqah ibn Naufal ibn Asad bin Abdul Uzza ibn ammi Khadijah. Kemudian Khadijah enggak cukup hanya menyemangati dengan lisan saja. Beliau membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya yang bernama Warqah bin Naufal. Ini anak pamannya Khadijah. Wa kana qad tanassara fil jahiliyah. Dulu dia adalah seorang Nasrani di masa jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Abrani. Dia menulis kitab Taurat dengan bahasa Abrani. Fa yaktubu minal Injil bil Abraniya ma syaa ay yaktub. Dia menulis Injil dengan bahasa Ibraniya. Masya Allah tulisannya. Ini dia ini seorang ulama gitu ya. Seorang ulama yang ditokohkan. Wa kana syaikhon kabiran qad amiya. Dia adalah seorang yang sudah tua, sepuh, lanjut usia, bahkan sudah buta. Faqalat lahu Khadijah, ya bna ammi, wahai anak pamanku. Ya, Nabi dibawa kepada Warqah ini. Isma min ibni ahi, dengarkanlah keluhan, penuturan anak pamanmu, yaitu suaminya Nabi Muhammad, yaitu suaminya Khadijah, Nabi Muhammad SAW. Setelah disampaikan, Nabi SAW menceritakan kepadanya. Warqah mengatakan, ya bena ahi mada taro, apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu Rasulullah SAW khabara ma ra'a. Diceritakan sama Nabi apa yang beliau lihat. Faqala lahu Warqah. Warqah ini orang yang ngerti tentang Taurat, Injil, ya. Maka dia mengatakan, hadzan namus alladzi nazalallahu ala Musa. Ini adalah namus. Namus maksudnya adalah Jibril. Ini adalah Jibril yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Sama ini. Ya. Yang datang kepada kamu itu adalah malaikat Jibril yang dulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Ya laitani fi hajada. Ya, andaikan saya kembali kepada masa mudaku. Beliau sudah tua gitu ya, tapi menghayal andaikan saya masih muda. Laitani aku nuhayyan idh yukhrijuka qaumuka. Andaikan saya masih muda tatkala kaummu kelak akan mengusirmu. Jadi dia sudah tahu nih, nanti kamu bakalan akan diusir, dimusuhi oleh kaummu. Kaget Rasulullah. Faqala Rasulullah amuhrijiyahum? Beneran mereka akan mengusir saya? Ya, qala na'am, ya. Mereka akan memusuhimu, mereka akan mengusirmu, bahkan berusaha membunuhmu. Lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa udi. Masyaallah. Benar kata Waraqah ini. Tidak ada seorang pun yang datang dengan risalah seperti yang kamu bawa ini kecuali akan dimusuhi. Siapapun seorang yang membawa risalah seperti yang kamu bawa pasti nanti akan dimusuhi. Bahkan bukan hanya para nabi. Kita pun kalau mendakwakan apa yang didakwakan para nabi akan dimusuhi. Wa in yudrikuni yaumuka ansurka nasron mu'azzara. Andaikan harimu itu ya menimpaku, saya akan menolongmu dengan pertolongan yang luar biasa. Maksudnya andaikan saya masih mendapati waktu itu saat kaummu memusuhimu, saat kaummu mengucilkan kamu, ya, saya akan menjadi pembelamu. Summa lam yasraf Waraqah antufiya wa fatarul wahyu. Enggak lama dari itu ternyata Waraqah apa? Ya, wafat, meninggal dunia dan wahyu berhenti. Ya, berhenti. Taib dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, keutamaan untuk menyendiri. Jadi kadang-kadang kita ini perlu untuk menyendiri ya, untuk ya fokus, untuk menenangkan hati, ya. Maka ini perlu untuk menyendiri sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi kalau kita mau menyendiri sekarang, menyendiri di waktu malam. Ya, untuk sholat tahajud, sholat malam, nggak perlu ke gua-gua sampai lumutan nggak sholat misalnya. Nah ini nggak perlu. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah, kalaupun kita menyendiri, tapi tidak lama, tidak lama. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya seperlunya, kemudian balik lagi ke keluarganya. Maka orang yang misalkan menyendiri meninggalkan keluarganya lama bertahun-tahun, ini menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi gak ngasih nafkah sama keluarganya ya, dengan alasan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, ini gak benar. Nabi Sallallahu mengatakan kafa bil mar'i isman an yudhayyi aman yakut. Ya, cukuplah seorang itu berdosa kalau dia menelantarkan orang-orang yang dibawa tanggungannya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah seorang ustadz tidak boleh ya, menghukum muridnya lebih dari 3 pukulan dan hendaknya menghukum setelah diberi peringatan terlebih dahulu. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini bahwasanya wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi SAW adalah Iqra. Ya, Iqra ini pendapat jumhur ulama. Sebagian mengatakan surat Al-Mudassir ya, sebagaimana nanti dalam hadis Jabir. Tapi pendapat yang kuat yang pertama adalah Iqra, dan itu yang menjadikan Nabi sebagai Nabi. Adapun Al-Mudassir itu yang menjadikan Nabi sebagai Rasul. Jadi beda antara Nabi dan Rasul. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan Khadijah. Keutamaan Khadijah, di mana beliau Masya Allah ya, wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menawarkan untuk menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang mendukung dakwahnya Nabi Shallallam dengan hartanya, ya. Beliau yang menenangkan Nabi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panik, takut, ya. Ini perannya atau keutamaan-keutamaan Khadijah. Dan dari beliau juga anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantara faedah dari hadis yang mulia ini adalah hendaknya orang kalau punya masalah menyampaikan, mengungkapkan masalahnya kepada orang lain, curhat kepada orang lain. Jadi ada sebagian orang itu, ya, kalau dia punya masalah dia simpan sendiri, itu nggak benar. Kalau dia ada masalah, curhat kepada orang yang percaya, yang dia percayai, yang bisa memberikan nasihat kepadanya. Jangan disimpan sendiri, itu nanti bikin stres, ya, bikin kita apa namanya pusing sendiri, ya. Jadi biar lega, plong, kalau kita ada masalah sampaikan, luapkan masalah kita, ya. Dan diantara faedah dari hadis yang mulia ini, hendaknya kalau ada orang yang curhat kepada kita, panik, maka hendaknya bagi kita untuk apa? Menghiburnya. Seperti yang dilakukan oleh Khadijah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam panik, maka beliau menghiburnya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa orang yang berakhlak baik tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum menjadi orang yang baik, akhlaknya baik, suka membantu orang, suka memuliakan tamu dan sebagainya, yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan antum. Allah tidak akan menghinakan antum. Dan diantara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah bahwa setiap orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala pasti akan dimusuhi. Seperti yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal, tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa, kecuali dia akan dimusuhi. Jadi antum siap-siap ya sekarang. Kalau antum, ya, mendakwahkan apa yang didakwahkan Quran dan hadis, pasti nanti ada orang yang memusuhi, gak suka dengan dakwah kita. Jadi sejak sekarang sudah dipersiapkan mental, ya, jangan menjadi dai yang cengeng. Baru di misalkan, ya, disindir, nangis, ya. Nah, kemudian mengeluh, mengadu kesana kemari, enggak. Jadi kalau ada yang memusuhi kita, itu bilang wajarlah. Makanya dalam usul salasa itu kan apa? Empat hal yang perlu diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama apa? Al-ilm. Yang kedua al-amal. Yang ketiga ad-da'wah. Yang keempat as-sabru 'alal adabi. Ini empat kunci yang harus kita pahami. Ilmu, amal, dakwah dan sabar. Harus sabar. Ya, seorang yang mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah pasti nanti akan ada orang-orang yang memusuhi. Baik. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.